بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد kita melangsungkan insyaallah mengambil fawaid dari zikrullah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melewati 39 faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kita masuk kepada faedah yang ke-40 Al-Arba'un. Yang ke-40 kata beliau, An-Nadzikra yunabbihul qalba min naumihi. Zikir mengingatkan hati, menegur hati dari tidurnya. Wa yuqidhuhu min sinatihi, dan membangunkan hati itu dari sikap atau sifat kelalaiannya. Kata beliau, wal qalbu idza kana naiman fatatuhul arbah wal matajir. Hati apabila kondisinya tidur, maka akan luput untung-untung dan perniagaan-perniagaan. Wa kana al-ghalibu 'alaihi al-khasran, maka mayoritas hidup orang yang hatinya itu tidur atau lalai adalah kerugian. Fa idza staiqadha وَعَلِمَ مَا فَاتَهُ فِي نَوْمَتِهِ شَدَّ الْمِئْزَرَ. Namun apabila dia bangun dan dia mengetahui apa yang luput di dalam tidurnya, maka dia akan mengencangkan ikatan sarungnya. Ai gambaran tentang bersungguh-sungguh. Wa ahya baqiyata umrihi, dia akan menghidupkan sisa-sisa dari umurnya. Wastadraka ma fatahu, dan dia akan berupaya untuk mendapatkan apa yang telah luput. Wala tahsulu yaqzatuhu illa bidzikri, maka tidak akan bisa terwujud sikap tanggap bangun dan berjaga-jaganya dia kecuali dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Fa innal ghaflata naumun thaqilun, karena sesungguhnya sifat lalai itu adalah tidur yang sangat berat. Al-ghaflah naumun thaqilun, sifat kelalaian itu merupakan tidur, sifat tidur yang thaqil, yang sangat-sangat berat. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah pada faedah zikir yang ke-40. Akan menegur, membangunkan hati dari tidur atau dari kelalaiannya. Karena beliau menjelaskan, kapan saja hati itu akan tidur atau lalai, maka akan lenyap keberuntungan-keberuntungan dan perniagaan-perniagaan. Tidak ada bersama orang yang lalai hatinya kecuali kerugian. Barakallahu fikum. Nas'alullah assalamatul afiyah. Kita masuk kepada faedah yang ke-41. Al-hadiyatu wal-arba'un. An-nadzikra syajaratun tusmirul ma'arifa wal-ahwala allati syammara ilaiha salikun. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla adalah pohon yang membuahkan pengetahuan-pengetahuan dan keadaan-keadaan yang orang-orang menempuh jalan menuju Allah bersungguh-sungguh padanya. Zikrullah subhanahu wa ta'ala adalah pohon yang akan memberikan buah. Al-ma'arif adalah pengetahuan. Sungguh telah lewat. Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, zikir yang membuahkan ma'arif apabila zikir itu terbangun dari isalah asal zikir itu, yaitu hati. Lisan ketika berzikir menyebut nama Allah atau beristighfar atau segala-galanya taba'un, hanya pengikut saja. Demikian juga organ-organ tubuh dalam ketaatan kepada Allah, itu adalah zikir. Semuanya adalah taba'un. Yang menjadi asal dan muara zikrullah adalah al-qalbu, hati. Barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan, zikir yang seperti ini bagaikan pohon, memberikan buah ma'arif, pengetahuan-pengetahuan dan kondisi-kondisi di mana mereka yang berjalan menuju Allah bersungguh-sungguh padanya. Fala sabila ila naili thimariha illa min syajaratil dzikr. Tidak akan ada jalan, tidak ada langkah untuk memperoleh buah-buahnya kecuali dari pohon az-zikr. Wa kullama 'azamat tilka syajaratu wa rasakha asluha. Maka di saat pohon itu besar dan di saat asalnya atau akarnya pohon itu adalah kuat, kana a'zaman a'zama li thamaratiha, maka pohon yang seperti itu akan menghasilkan buah yang sangat besar pula. Fadzikru yuthmirul maqamat kullaha minal yaqdhati ila tauhid. Maka zikir akan membuahkan maqamat, maqam-maqam semuanya, sampai kepada menjurus kepada at-tauhid. Tauhid wa huwa aslu kulli maqamin. Maka tauhid itu merupakan dasar semua maqam. Jadi zikir kata beliau akan membuahkan maqam-maqam, semua maqam, kedudukan. Ila tauhidi minal yaqzati ila tauhid. Dari kesiapan seseorang sampai kepada tauhid menjadi dasarnya semua maqam, kedudukan di dalam hidup ini. Wa qa'idatuhu allati yambani dhalikal maqamu 'alayha. tauhid merupakan tiang tonggak berdiri di atasnya maqam tersebut. Kama yubnal haitu ala ussihi, sebagaimana tembok dibangun di atas pondasinya. Maqam di dalam agama ini yang paling tinggi adalah maqam tauhid. Maqam tauhid barakallahu fikum. Tauhid merupakan pondasi. Tauhid merupakan pilar. Dibangun di atasnya maqam-maqam. Sebagaimana dibangunnya tembok di atas ussihi, pondasinya. Wa kama yaqumu saqfu ala haitihi, sebagaimana pula atap akan ada bersama tembok. Wadhalika, kata beliau, annal abda illam yastayqid, yang demikian itu bahwa seorang hamba apabila tidak bangun, tidak bangkit, lam yumkinhu qat'u manazilis sayr, dia tidak pernah mungkin bisa menyelesaikan perjalanan. Wala yastaykudu illa bidzikri kama taqaddam, dan tidak akan terbangun kecuali dengan zikir sebagaimana yang telah lewat. Fal ghaflatu naumul qalbi au mautuhu, kelalaian itu merupakan tidurnya hati dan matinya hati. Al ghaflatu. Jadi barakallahu fikum, dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan kepada maqam. Maqam yang paling tertinggi di dalam agama ini adalah maqam tauhid. Jadi bukan maqam bisa barakallahu fikum terbang di udara, bisa ini, bisa itu, enggak. Maqam tauhid barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya untuk mengilmuinya pertama kali, sebagaimana Allah memerintahkan nabinya untuk mengajarkannya pertama kali kepada umatnya. Maka itu adalah maqam yang paling tertinggi di dalam agama. Ya. Tapi kalau tinjauannya ilmu makrifah, ilmu tasawuf, oh ini makomnya rendah, masih ya, masih syariat makomnya. Barakallahu fikum. Padahal tauhid itu adalah makom yang paling tertinggi dalam agama. Bukan cuma makom yang paling tinggi, bahwa tauhid itu merupakan dasar berdirinya makom-makom itu, berikut sebagai pilar tempat dibangunnya makom-makom itu adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, jangan sampai ada pada diri kita peremehan terhadap belajar akidah dan belajar tauhid. Walaupun mungkin kitabnya itu diulang. Jangan. Barakallahu fikum. Bagaimana kita akan meremehkan sesuatu yang dalam agama adalah paling dasar. Sampai para ulama kita menyebutkan bagaimana jamaah-jamaah itu akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla kalau jamaah itu meremehkan dan mengentengkan persoalan akidah dan tauhid. Ada yang menganggap kalau akidah itu, tauhid itu, pembahasan tentang masalah tauhid adalah kusyur kulit agama. Ada yang sama sekali tidak mempedulikannya. Lebih mengedepankan urusan akhlak, sholat, dan seterusnya. Di sisi lain ada yang barakallahu fikum siyasah, menyampingkan urusan akidah dan tauhid. Bagaimana akan tertolong umat ini kalau persoalan dasar dalam agamanya itu diremehkan dan dientengkan, wal'iyadzu billah, kalau sampai dimusuhi dakwatut tauhid. Kalau orang kafir memusuhinya adalah wajar. Karena mulai dari nol agamanya sampai ujung rambutnya bertentangan dengan konsep akidah dan tauhid. Yang lebih menyayat hati dan menyedihkan bahwa yang memerangi dakwatut tauhid itu adalah saudara kita sendiri. Saudara kita barakallahu fikum yang memerangi akidah dan tauhid. Berbagai macam bentuk dan cara mereka memeranginya. Maka tentu di saat banyak dan besar lawan tauhid itu menunjukkan bahwa dia yang paling tertinggi. Dia yang paling teratas. Dia yang paling puncak barakallahu fikum. Akidah dan tauhid itu rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah salah satu sasaran pertama kali iblis dan bala tentaranya untuk dirusak dan dijauhkan. Sehingga termasuk dalam wujud keberhasilan iblis laknatullah alaih, di saat menanamkan kebencian dakwatut tauhid itu di hati orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah wujud keberhasilan mereka di dalam barakallahu fikum menanamkan taring permusuhannya terhadap akidah dan tauhid, yaitu membariskan dan menjadikan tentara-tentara yang menentang tauhid itu adalah orang yang masuk ke dalam agamanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kemudian kita menyadari bahwa kita di saat berakidah dan bertauhid kita berada pada maqam yang paling tinggi. Di saat seseorang itu berada pada akidah dan tauhid, berarti dia berada pada kebaikan yang paling teratas dan paling tertinggi. Barakallahu fikum, berarti ujiannya akan lebih besar lagi. Ujiannya akan lebih besar, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita harus pertahankan diri kita dengan akidah dan tauhid ini, kita pelajari, kita dalami. Alhamdulillah, kalau kita belum mampu untuk kemudian membaca kitab-kitab gundul, sudah banyak kitab-kitab akidah dan tauhid yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia barakallahu fikum, sehingga kita dengan gampang dan mudah mempelajarinya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba antum baca ulang-ulang-ulang lagi terjemahan Usulus Salasah. Coba direnungi, didalami. Mungkin beredar syarah-syarah para ulama juga sudah diterjemahkan. Coba dikaji dan didalami. Para ulama kita sampai pada hari ini memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap kitab yang namanya kitab Usul Ats-Tsalatsah. Rahimani wa rahimakumullah. Muncul syarah-syarahnya. Sudah diterjemahkan juga. Coba dibaca, dibaca, dan dibaca. Barakallahu fikum. Atsaniyat wal arba'un. Faedah yang ke-42. annadzakira qaribun min madzkurihi wa madzkuruhu ma'ahu. Faedah yang ke-42, bahwa orang yang berzikir dekat dengan yang dipanggil dan disebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan yang diingatnya selalu, apakah melalui lisannya atau melalui organ-organ tubuhnya dalam wujud ketaatan, maka yang dipanggilnya, yang diingatnya, yang disebut-sebutnya, ma'ahu bersamanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menjelaskan, berarti orang yang berzikir kepada Allah dekat dengan yang disebut dan diingatnya, dekat dengan zat yang diingat dan disebutnya, dan yang disebutnya selalu bersamanya, ay Allah Azza wa Jalla selalu bersamanya. Wa hadhil ma'iyatu ma'iyatun khassatun gairu ma'iyatil ilmi wal ihatatil ammah. Kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir, yang selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah ma'iyatun khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Di luar kebersamaan dengan ilmunya Allah dan pantauan Allah yang bersifat umum, kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Bagaimana gambarannya? Ya, kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu, fahiya ma'iyatum bil qurbi wal wilayati wal mahabbati wan nusrati wat tawfiqi. Kebersamaan khusus adalah kebersamaan dalam hal qurb, dekatnya Allah dengan hambanya, kewalian Allah pada dirinya, kecintaan Allah terhadap dirinya, pertolongan Allah Azza wa Jalla, dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala buat dirinya. Jadi kalau nanti antum bertemu dengan ayat yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, maka kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bersabar itu adalah kebersamaan yang bersifat khassah, bersifat khusus. Di lain tempat antum akan bertemu dan berjumpa dengan ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kalian wahai orang-orang kafir, para munafik, para penjahat, para perampok, orang mukmin, muslim, mukminah, mukminat, mukminin. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, ai ilmunya Allah menyertai kalian. Nah, bagi orang yang berzikir, bagi kaum mukminin, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang bersabar, muhsinin, kebersamaan Allah bersama mereka adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Bagaimana? Orang yang berzikir ini bersamanya ilmu Allah, bersamanya pengetahuan Allah, bersamaan dengan itu semua, dia dekat dengan Allah, kewalian Allah dekat dengannya, kecintaan Allah, pembelaan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kebersamaan orang, kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir ini, kaqaulihi Ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqau, sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kebersamaan di sini adalah khassah, bersifat khusus. Berikutnya, wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di sini adalah ma'iyatun khassah, kebersamaan yang bersifat khusus. Wa inna allaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik juga. Ma'iyatun khassah, la tahzan, inna allaha ma'ana, anda jangan bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka kebersamaan di sini adalah khassah, khusus. Walidzakiri min hadhil ma'iyati nasibun wafirun, bagi orang yang selalu ingat kepada Allah, ma'iyah kebersamaan Allah ini, dia mendapatkan bagian yang terbanyak. Kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir. Kama fil haditsil ilahi, sebagaimana di dalam hadis ya qudsi, ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu, saya bersama hambaku selama dia ingat kepadaku, dan selama bergerak karenaku kedua bibirnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan bersamanya. Kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang bersifat khusus. Wa fi atharin akhar, dalam athar yang lain, ahlu zikri ahlu mujalasati, orang yang selalu berzikir merupakan ahli majlisku. Wa ahlu syukri ahlu ziyarati, orang yang selalu bersyukur adalah orang yang ahli ziarahku, orang yang selalu menziarahiku, kata Allah Azza wa Jalla. Wa ahlu ta'ati ahlu karamati, orang yang selalu dalam ketaatan kepadaku adalah orang-orang yang mulia di sisiku. Wa ahlu ma'siyati, dan orang yang bermaksiat kepadaku, ahli maksiat, la uqannituhum min rahmati, aku tidak akan menjadikan mereka putus asa dari rahmatku. Intabu fa ana habibuhum, jika mereka bertaubat, maka aku yang akan menjadi kekasih mereka. Fa inni uhibbu tawabin, sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang sering bertaubat. Wa uhibbul mutatahirin, dan aku mencintai orang yang sering bersuci. Wa illam yatubu, kalau mereka tidak bertaubat, fa ana tabibuhum, maka aku yang akan menjadi dokter mereka. Bagaimana maksudnya? Abtalihum bil masaib, aku akan timpakan kepada mereka dengan musibah-musibah. Liutahiruhum minal ma'ayib, liutahirahum minal ma'ayib, untuk aku membersihkan mereka dari aib-aib, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barakallahu fikum, sekali lagi terkait dengan ma'iyah. Dari sini kita digambarkan oleh beliau bahwa ma'iyah itu ada dua bentuknya. Pertama, ma'iyatun ammah, kebersamaan Allah yang bersifat umum. Siapapun dari makhluknya, maka kebersamaan ini maknanya adalah kebersamaan ilmu Allah dengan mereka dimanapun mereka berada, dan pengetahuan serta cakupan penglihatan, pendengaran segala-galanya ihatatun ammah. Allah mencakupi dia dimanapun berada. Tidak ada yang luput. Ini makna ma'iyah, kebersamaan yang umum. Adapun kebersamaan yang khusus, ma'iyatun khassah, memiliki makna Allah dekat dengan hambanya. Ya, siapapun dia bersabar, dia bertakwa, dia ahli kebaikan, barakallahu fikum, orang yang berada di dalam ketaatan. Kebersamaan Allah bersama dia sifatnya khassah. Kip, maksudnya Allah dekat dengannya. Dua, kewalian Allah dekat pada dirinya. Tiga, kecintaan Allah, pembelaan, pertolongan Allah, taufik Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim langsungkan, wal ma'iyatul hasilatu lidzakir ma'iyatun la yushbihuha syai'un. Maka kebersamaan yang terwujud dan terhasil bagi orang yang berzikir dari Allah, kebersamaan Allah dengan orang yang berzikir itu adalah kebersamaan yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dan semisal dengannya. Wa hiya akhassu minal ma'iyatil hasilati lil muhsini wal muttaqi. Kebersamaan Allah, kekhususan kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir itu lebih khusus lagi dari kebersamaan Allah bersama orang yang berbuat baik dan orang yang bertakwa. Benar, Allah bersama orang yang berbuat baik. Allah bersama orang yang bertakwa. Allah bersama orang yang berzikir. Kebersamaan Allah bersama orang yang berzikir itu lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi dari kebersamaan Allah dengan orang yang berbuat baik dan bertakwa. Wahiya ma'iyatun la tudriku hal ibarah. Kebersamaan yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Tidak bisa. Wala tanaluhas sifatu. Dan tidak akan bisa digambarkan dalam bentuk sifat. Tidak bisa. Wa innama tu'lamu bidzauq. Itu akan diketahui dengan zauq, yaitu perasaan, rasa. Ya. Dengan kata-kata tidak bisa diungkapkan. Dengan sifat juga demikian. Maka adanya rasa pada diri seseorang yang banyak berzikir kepada Allah, itu yang menjadi pengungkapnya. Ya. Wa hiya mazillatu aqdamin illam yashabil 'abda fiha tamayyuzun bainal qadimi wal hadats wal muhdats. Di sinilah dia letak ketergelincirannya kaki-kaki. Kalau hamba itu tidak dibarengi pada. Di sinilah letak ketergelinciran. Pemahaman kekhususan atau ma'iyah, kebersamaan Allah bersama hambanya. Di sinilah letak ketergelinciran kaki-kaki hamba. Kalau hamba itu tidak membarenginya tamayyuz, pembeda antara yang qadim, yaitu qadim maksudnya Allah Azza wa Jalla, wal muhdath yaitu makhluk, yang lama dan yang baru. Tidak ada pembeda antara Rabb dengan hamba, antara Al-Khaliq dengan makhluk, wa bainal abid wal ma'bud. Jadi beliau ingin lebih mendalamkan kepada kita tentang kerusakan pemahaman yang ada di dalam kaum sufia ketika berbicara tentang Allah bersama hambanya. Kalau pembelajaran Allah bersama hambanya, disinilah seringnya tergelincir kaki Adam, kaki hamba-hamba Allah. Kalau tidak dibarengi dengan pembeda pada diri hamba itu antara Rabb dengan abad, tidak tahu bedanya. Atau antara Al-Khaliq wal makhluk, ini sama semuanya. Tapi ingin menjelaskan kepada kita bahwa di antara umatnya Rasul alaihi salatu wassalam ada yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada yang menganggap Allah itu sudah menyatu dengan makhluknya. Ya, maka ingat hati-hati. Pembicaraan tentang kebersamaan Allah ini, di sini letak banyaknya tergelincir kaki-kaki. Kalau hamba itu tidak dibarengi dengan, kalau nanti pembahasan terakhirnya, maksudnya tidak dibarengi dengan tauhid. Di sinilah letak ketergelincirannya kaki hamba-hamba Allah. Kalau hidupnya tidak dibarengi dengan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba tidak memiliki ini, tamayyuz, yaitu pemisah atau pembeda antara Rabb dengan hamba, antara Khalik dengan makhluk, tidak ada ilmunya, ayat tidak bertauhid, waqa'a fi hululin yudahi bihin nasara, dia akan terjatuh pada sikap atau akidah dan keyakinan hululiyah, Allah bersama hambanya. Ya, berarti Allah menyatu dengan hamba. Kalau tidak punya akidah, ketika berbicara ma'iyah, kebersamaan Allah ini, akan bisa tergelincir pada keyakinan hululiyah yang menyerupai keyakinan Nasara. Ya, barakallahu fikum. Kan ada istilah apa? Trinitas ya. Tiga, satu, satu, tiga, begitu. Jadi barakallahu fikum, ada Tuhan ibu, ada Tuhan bapak, ada Tuhan anak. Gambarannya rahimani wa rahimakumullah kepada Nabi Isa dan ibunya Maryam. Ini kan menyatu dalam bahasa mereka. Ya, Allah menjelma pada ya Isa alaihissalam, kemudian pada ibunya Maryam barakallahu fikum. Ini akan menyerupai keyakinan kaum Nasara. Au ittihadi yudahi bihil qailin biwihdatil wujud. Atau wujud di alam ini adalah satu. Berarti apa? Tidak ada kecuali Tuhan. Mau lihat babi? Rabb. Mau lihat anjing? Rabb. Mau melihat apapun? Rabb. Sudah ittihad. Menyatu barakallahu fikum. Di saat seseorang berbicara tentang ma'iyah, kebersamaan Allah, tanpa ada dasar atau modal akidah dan tauhid, akan bisa terjatuh pada keyakinan wahdatul wujud. Semua wujud di alam ini adalah satu. Apa? Rabb. Semuanya Rabb. Abdun Rabb. Semua hamba ini adalah Rabb dalam pandangan wahdatul wujud. Wa anna wujudar rabbi ainu wujudi hadhil mawjudat. Maka keberadaan Allah itu adalah wujud semua yang ada ini. sehingga apapun dia Rabb. Mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Tidak ada anjing dan babi kecuali Tuhan kita. Betapa jahatnya barakallahu fikum keyakinan wahdatul wujud rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bal laisa indahum rabbun wa abdun wala khalqun wa haqqun balir rabbu huwal abdu wal abdu huwar rabbu. Tidak ada di sisi mereka rabb dan abd. Tidak ada itu. Tidak ada antara khalq wal haq. Allah dan makhluk itu tidak ada. Yang ada adalah rabb, hamba. Hamba itu adalah rabb. Wal khalqul musyabbah wal haqqul munazzah. Jadi yang diserupakan itu semua yang ada di alam ini adalah Allah yang disucikan menurut mereka. Ta'ala Allah amma yakulul zalimuna wal jahiduna uluan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang zalim dan para penentang. Wal maksud kata beliau terakhir, annahu illam yakun ma'al abdi aqidatun sahihatun. Maksudnya adalah kalau hamba itu tidak memiliki akidah yang sahihah. Wa illa fa idza staula alai sultanud dzikr. Juga demikian kalau tidak berkuasa pada hamba itu kekuasaan dzikir. Wa ghaba bimadzkurihi an dzikrihi wa an nafsihi. Walija fi babil hulul wal ittihad wala budda. Kalau tidak, bila tidak berkuasa, ai berkuasa padanya sultanu dzikir, lenyap darinya Allah azza wa jalla dari ingatannya, dari jiwanya, maka dia akan masuk pada dua bab yang berbahaya. Bab al hulul, yaitu menyatunya Allah. Allah telah menempati hambanya. Wal ittihad, menyatunya Allah dengan Rabb. Hululiyah, Allah telah bertempat di hambanya. Hulul namanya. Kemudian ittihad, Allah telah menyatu dengan hambanya. Kedua-duanya adalah keyakinan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya bahwa ternyata akidah itu adalah modal untuk kita bisa mengetahui makna daripada kebersamaan Allah Azza wa Jalla dengan hambanya. Kalau kita tidak dengan akidah yang benar berbicara tentang Allah bersama hambanya, akan terjatuh pada dua bentuk akidah yang berbahaya. Yang pertama hululiyah, yaitu Allah telah bertempat di hambanya. Atau yang kedua adalah ittihadiyah, Allah telah menyatu dengan hambanya. Sehingga semua apa yang kita lihat adalah Rabb barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi terakhir, beliau menyebutkan bahwa orang yang berzikir itu dekat dengan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu bersamanya. Kebersamaan Allah dengan orang yang berzikir lebih khusus lagi dibanding dengan kebersamaan Allah dengan orang yang berbuat baik dan bertakwa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.